بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين فلا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين وصلاة الله وسلامه على نبينا سيد المرسلين وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan oleh Allah Azza wa Jal kesehatan untuk kita sama-sama menyimak salah satu dari karya Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, sekaligus kita berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan bimbingan-bimbingan yang sangat mahal harganya ini, kita bisa mengamalkannya, kita bisa mempraktikkannya. Lebih dari itu, kita berharap bisa memetik nilai-nilai dan hasil dari ketaatan yang telah kita lakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pada pertemuan yang telah lewat, beliau telah mengajak kita untuk menyelami salah satu ketaatan besar di dalam agama ini sebagai rukun Islam yang kedua, yaitu as-salah. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa solat itu punya ruh, solat itu punya inti, lub. Maka ruh dan lub solat itu adalah kekhusyuan seseorang, kemudian hadirnya hati di saat kita melaksanakan solat tersebut. Beliau telah memberikan sebuah permisalan terkait dengan seseorang yang tidak punya khusyuk dalam melaksanakan solat dan hatinya tidak hadir dalam solat tersebut, seperti anda, kata beliau, ingin memberikan hadiah kepada teman, atau mungkin ibu bapak kita, atau saudara-saudara kita sekandung, ingin memberikan hadiah budak laki-laki atau budak perempuan, tapi kondisinya mati, mayitah, mayit. Saya yakin dia tidak mungkin akan menerima walaupun dia saudara engkau. Kalau hal ini diperbuat terhadap sang raja atau pemimpin, tentu ini adalah sebuah penghinaan. Maka demikianlah gambaran seseorang yang sholat tidak dalam kondisi khusyuk dan tidak dalam kondisi hadir hatinya di dalam sholat itu, bagaikan orang yang membawa hadiah, amalan, tetapi tak punya nilai. Lalu bagaimana akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Walaupun dia dalam pelaksanaan itu telah gugur kewajiban di dunia. Tidak dituntut. Anda belum sholat, oh sudah saya sholat. Ya. Anda tidak khusyuk, Anda tidak sholat, oh tidak. gugur barakallahu fikum, tapi wala yusibuhu alaiha, Allah tidak memberikan pahala di atasnya. Kalau kita cermati ucapan ini benar-benar, maka kita tidak akan ada pintu untuk bangga dengan sholat kita. Kita menjumpainya kurang. Mungkin kita akan mengucapkan sebagaimana Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, kalau sekiranya saya tahu satu amalanku diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, aku ingin mati pada hari ini. Loh, kenapa? Karena Allah azza wa jalla yaqul, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sungguh Allah hanya menerima amalan dari orang yang bertakwa. Berarti, kalau sekiranya aku tahu kalau satu amalanku diterima, aku kepingin mati di saat itu. Mati dalam kondisi bertakwa kepada Allah Azza wa Jal. Karena Allah tidak menerima amalan kecuali dari orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, kok berat sekali ya. Maka ketika kita mengkaji lebih dalam lagi ayat tersebut, innama yataqabbalullah minal muttaqin, orang yang bertakwa itu adalah orang yang membangun amalnya di atas dua pondasi. Apa itu? Keikhlasan dia di dalam beramal dan kecocokan dia, sejalannya dia dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka barakallahu fikum, ternyata orang yang bertakwa itu di dalam beramal adalah orang yang benar-benar menjaga, memelihara keikhlasannya. Ini berat dibanding dengan yang kedua, sejalan dengan tuntunan Rasul alaihi salatu wassalam barakallahu fikum. Maka keikhlasan di sini sangat-sangat berat rahimani wa rahimakumullah. Perlu untuk kita melatih diri. Perlu untuk kita terus selalu melakukan evaluasi terhadapnya. Ini salah satu contoh solat saja. Sudah malu kita untuk mengatakan dengan sholat kita paling banyak, kita paling baik, kita paling bagus, kita paling dari segala-galanya. Ya. Salolah, taruhlah contoh seseorang qiyamul lail. Melaksanakan ibadah, ya qiyamul lail, Allah permudah dirinya untuk bangun sampai mendekati subuh. Subuh, dalam sholat wajib ngantuk-ngantuan. Lah ini kan barakallahu fikum, sangat kurang sekali di saat kita ingin bersungguh-sungguh rahimani wa rahimakumullah. Yang seharusnya kewajiban-kewajiban itu kita jaga, pelihara, jadikan terdepan setelah Allah berikan kita untuk kemampuan pertolongan, kita tambal dengan amalan-amalan barakallahu fikum yang sunnah. Beliau mengatakan, fa innahu laisa lil abdi min salatihi illa ma aqala minha. Sesungguhnya tidak ada bagi seorang hamba dari nilai salat kecuali apa yang dia sadar melaksanakannya, hadir padanya, khusyuk dia, tahu dia, faham dia kalau dia sedang melaksanakan sholat itu. Kama fis sunani wa musnadil imami Ahmad wa ghairihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qal. Sebagaimana di dalam kitab sunan dan di dalam musnad al-imamu Ahmad dan selain beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal 'abda la yusalli as-salata wa ma kutiba lahu illa nisfuha. Seorang hamba melaksanakan sholat tidak tercatat, tidak ternilai kecuali cuma setengahnya tok. Masyaallah salamatal afiyah. Illa thuluthuha. Sepertiganya. Au rubu'aha. Atau seperempat. Khumusuha seperlima. Sampai kemudian hatta balagu asyrah. Sampai kemudian ya sepersepuluh. Coba. Barakallahu fikum. Makanya kita berharap dengan Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kita untuk berjalan di atas manhaj ini. Manhaj ahli sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Dengannya kita mendulang keutamaan dalam setiap ibadah. Dulu, sebelum kita mendapatkan hidayah di atas manhaj ini, kita sholat, kita puasa, kita melaksanakan amalan-amalan kebajikan sebagaimana yang ada di masyarakat kita. Sudah kita lepas dari khusyuk, dari keikhlasan, dari mutaba'ah. Oh, sudah jauh sekali. Barakallahu fikum. Maksudnya bahwa penegakan tuntunan agama di saat kita belum mendapatkan hidayah, betapa lemah untuk dinilai. Betapa sangat-sangat kurang nilai dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ya akhi, anak ikhlas. Oh, tidak cukup ikhlas. Sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalatu wassalam. Kan sering kata-kata dan kalimat, yang penting ikhlas loh mas. Ya, yang penting ikhlas. Sudahlah, biarkan dia. Tidak usah disalahkan, yang penting dia ikhlas beribadah kepada Allah. Kalimat ini sering kita dengar, kita simak. Yang penting ikhlas, yang penting ikhlas. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, berbeda. Kalau kemarin kita melaksanakan ketaatan-ketaatan itu tidak dalam kondisi lurus jalannya, lurus keyakinannya, benar segala-galanya. Sekarang Allah Azza wa Jalla menganugerahkan kita hidayah untuk meniti jejak Rasulnya alaihi salatu wassalam. Berarti ini sebuah anugerah yang sangat besar dalam ketaatan seorang hamba barakallahu fikum. Sehingga sholatnya bisa diluruskan dengan lurusnya manhaj itu. Semua yang terkait dengan ketaatan yang dilakukan terluruskan sebagaimana lurusnya manhajnya. Lurusnya akidahnya, sucinya akidahnya, benarnya akidah dia. Maka benar pula dalam pelaksanaannya. Dia tahu apa itu ikhlas. Dia tahu mutaba'ah itu apa. Dia tahu berharap itu kemana menggantungkannya. Karena bimbingan-bimbingan melalui hidayah dan taufik tersebut. Berarti kan ini harus dijaga benar-benar. Taufik dan hidayah ini harus dijaga di dalam hidup, dipelihara, dipelihara, dipelihara. Karena baiknya ketaatan kita semuanya didasari karena anugerah manhaj yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu Allah Azza wa Jalla memperkenalkannya kepada kita. Dasar untuk meluruskan amalan-amalan ketaatan kita di dalam al-Islam. Tapi jikalau sudah manhaj ini ternodai, barakallahu fikum, sudah bengkok manhajnya, barakallahu fik, antum bisa perhatikan dengan seksama. Yaitu orang-orang yang telah berguguran di dalam dakwah ini, hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Berguguran. Coba perhatikan, ya Allah, berubah. Kok sudah demikian? Kok sudah? Kok terus? Sedikit-sedikit merayap kembali kepada dulu. Sebelum Allah Azza wa Jalla memberikannya barakallahu fikum hidayah dan taufik. Coba lihat, berjalan ke sana, berjalan ke sana, prinsipnya sudah tidak tahu lagi. Sampai kemudian kawan jadi lawan, lawan jadi kawan. Rahimani wa rahimakumullah, nas'alullah salamat al-afiyah. Maka sekali lagi harus kita jaga, harus kita lindungi anugerah besar dari Allah subhanahu wa ta'ala sebagai dasar kelurusan, kebagusan, ketinggian nilai dari ketaatan, yaitu diistiqomahkan oleh Allah Azza wa Jalla di atas jalan al-haq, yaitu jalannya Nabi alaihi salatu wassalam dan jalan para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Beliau memberikan sebuah pelajaran lebih dalam lagi dengan mengatakan, wa yam bagi ayyulama, sepantasnya, seharusnya untuk diketahui, anna sa'iral a'mali tajri hadal majra, semestinya harus diketahui bahwa seluruh amalan-amalan berjalan, berlangsung seperti perjalanan ini, iaitu perjalanan solat. Ya, semua amalan-amalan berlangsung, terjadi, berjalan sebagaimana perjalanan ini, iaitu as-salat. Ada loop-nya, ada ruhnya amal itu, ai salat tersebut. Kemudian beliau memberikan sebuah pelajaran yang sangat berharga. Karena seringnya kita tertipu dengan penampilan lahiriah seseorang barakallahu fikum. Kata beliau, fatafadulul a'mali indallahi ta'ala bitafaduli ma fil qulubi minal imani wal ikhlasi wal mahabbati wa tawabi'iha. Kata beliau, bertingkat-tingkatnya amalan nilainya di sisi Allah Azza wa Jalla terjadinya perbedaan tingkatan nilai di sisi Allah dalam amalan-amalan itu sangat tergantung dan bergantung erat terhadap keutamaan apa yang ada di dalam hati. Allahu Akbar. Ya. Jadi barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penilaian terhadap amalan seseorang itu, maka yang menjadi dasar penilaian itu, ma fil qulub, apa yang ada di dalam hati. Allahu Akbar. Apa itu barakallahu fikum, minal imani, keimanan kita, ini satu. Kedua, wal ikhlasi, keikhlasan kita. Kedua, wal mahabbati, ketiga, wal mahabbah, kecintaan kita. Watawabi'iha, dan penyerta-penyertanya, barakallahu fikum, amalan-amalan hati tersebut. Iman, keikhlasan, mahabbah, cinta, dan penyerta-penyertanya. Ya, takut, harapan, semuanya adalah penyerta barakallahu fikum. Maka oleh karena itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan gambaran tentang ibadahnya para nabi dan rasul, innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Ibadahnya para nabi dan rasul adalah musara'ah, bergegas, berlomba-lomba, barakallahu fikum, bergegas melaksanakannya. Mereka beribadah, berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah, raghaba wa rahaba, penuh dengan rasa harapan, rasa takut, dan penuh kekhusyuan, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Coba barakallahu fikum. Berarti penilaian amalan itu didasari atas apa yang ada di dalam amalan hati. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang yang punya jiwa nifak, yaitu di dalam hatinya tersimpan, barakallahu fikum, kemunafikan, maka dia akan bisa berkamuflase, berdusta dengan penampilannya. Berdusta. Barakallahu fikum. Dan maaf-maaf, kita semuanya, ya kan tertipu loh. Sering tertipu, yang tidak mungkin kita tertipu dengan amalan hati, karena kita tidak paham. Seringnya kita tertipu dengan lahiriah seseorang. Lahiriah, barakallahu fikum, seseorang. Ya. Kalau di masa turunnya ayat-ayat Al-Qur'an wadih diberitahukan, ya ini dia munafik, ini dia barakallahu fikum. Tapi kalau sekarang termasuk dari nifaq adalah al-kadzibu. Berdusta, rahimani wa rahimakumullah, sana sini. Melakukan kedustaan, barakallahu fikum. Ya, termasuk min alamatin nifaq, kemunafikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Al-Imam Rabi hafizahullahu ta'ala mengatakan, kalau dulu mereka menyembunyikan nifak akbar mereka, menampakkan keislaman, kalau sekarang terang-terangan, termasuk diantaranya adalah ya menebar kedustaan kesana kemari, itu adalah nifak amali, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi subhanallah, kita telah disebutkan atau diberitahukan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, illam akhta adhkur, ya barakallahu fikum, yaitu apa yang tersembunyi di dalam hati akan bisa nampak min sofahati wajhi, melalui barakallahu fikum wajah, wa falatati lisanihi, dan melalui goyangan lenggak-lenggok lisannya. Tidak sadar, keluar. Dalam ketika duduk, tidak sadar, keluar. Apa yang selama ini dia sembunyikan, barakallahu fikum, dinampakkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lewat lisannya, lewat wajahnya. Kan terkadang, kalau sekarang ya tidak hanya orang, ngerti, oh pulan begini, kenapa? Lewat tulisan-tulisannya. Kenapa? Mencela, mencerca, menghina, ya, barakallahu fikum, menuding, menuduh. Oh, kita tahu, na'am, itulah dia. Jadi, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, bagi orang yang beriman, disinilah keberuntungannya. kif dengan iman dan ilmu yang dia miliki Allahu Azza wa Jalla melalui firasat. Firasah seorang mukmin kan bertingkat-tingkat tajam, ada yang tajam karena memang Allah berikan melalui amal besar yang dia lakukan. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi bahwa yang menjadi jurang pembeda dan pemisah amalan itu apa yang ada di dalam batin. Ya. Makanya kalau orang ingin berdusta ya bisa dengan laris. Ya, keep melalui penampilan lahiriah. Ini ketawaduannya, ya diemnya, bagusnya dia, lembut dia berbicara, ya seperti ya apa namanya, cepat seseorang tertarik, rahimani wa rahimakumullah dengan ucapannya, itu bisa dipakai menjadi alat orang-orang tahu, apalagi orang yang punya kepentingan, ya punya kepentingan yang enggak benar, maka dia akan manfaatkan kelemahan seseorang. Oh, ini seringnya terpikat dengan penampilan. Ya. Dengan yang nampak, barakallahu fikum, untuk kemudian memikat seseorang. Nas'alullah salamatal afiyah. Nah, sekali lagi beliau mengingatkan, wa hadzal 'amalul kamilu huwa alladhi yukaffiru dzunuba takfiran kamila. Beliau mengatakan setelah menyebutkan bahwa nilai amalan itu tergantung dari amalan-amalan yang ada di dalam hatinya, demikian juga amalan yang sempurna seperti ini yang dibangun di atas amalan hati yang benar, yang lurus, yang akan bisa menjadi penghapus dosa, kesalahan-kesalahan. Subhanallah. Dua nilai di dalam ketaatan dan amalan. Pertama, amalan ini akan dinilai berlipat-lipat. Yang kedua, amalan ini akan bisa menjadi penghapus untuk kemudian meningkatkan nilai itu. Ternyata dasarnya amalan hati. Untuk memiliki kekuatan amal ini untuk menghapus kesalahan-kesalahan, itu juga dasarnya amalan yang ada di dalam hati. Ingat baik-baik, karena kaidah ini akan diulang oleh beliau. Dua kaidah ini harus kita pahami, bahwa ketaatan amal-amal soleh itu akan tinggi nilainya, diberikan derajat yang tinggi melaluinya, didasari dengan amalan-amalan hati. Iman, keikhlasan, cinta, harapan, rasa takut, kekhusyuan, terlalu banyak, barakallahu fikum. Ini satu. Kaidah yang kedua, penghapusan kesalahan melalui amal-amal soleh itu, kesempurnaan di dalam menghapus kesalahan itu terkait pula dengan amalan-amalan hati. Ya. Yaitu amalan yang didasari dengan keimanan yang kuat, kemudian barakallahu fikum, keikhlasan, cinta, harapan, rasa takut, kemudian khusyuk, dan yang semisalnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan, wannaqisu bihasabih, kurang nilainya, kurang pula sempurna untuk menghapuskan kejelekan, ya tergantung dari amalan-amalan hati tersebut. InsyaAllah difahami barakallahu fikum. Ya, karena beliau akan sebutkan kedua kaidah ini untuk menjawab. Jadi kesimpulan kita bahwa amal ketaatan itu akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla tinggi dan rendah, banyak atau sedikit, ya, sesuai tergantung dari amalan-amalan hati. Seperti apa tadi? Iman, keikhlasan, cinta, ya wa tawabi'iha, harapan, rasa takut, khusyuk, dan seterusnya. Ini satu, bahwa amalan akan dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Demikian juga, amalan kebajikan itu akan menjadi penghapus terhadap kesalahan-kesalahan di saat barakallahu fikum amalan itu dikerjakan, ya, dengan hati, amalan hati yang sempurna. Ingat baik-baik, ketaatan akan dinilai tinggi tergantung dari amalan hati. Ketaatan itu akan menghapuskan kejelekan yang sempurna, tergantung pula dari amalan-amalan hati yang mendasari amal soleh tersebut. Oleh karena itu kita berharap Allah Azza wa Jalla terus memberikan kita semangat untuk belajar agama Allah Azza wa Jalla, berbenah-berbenah, memperbaiki diri, meluruskan diri, terlebih khusus terkait dengan hati kita, yaitu ilmu akidah dan ilmu tauhid sebagai taharatul qulub, pensuci terhadap batin kita barakallahu fikum. Ya, jangan sampai suatu saat dan suatu ketika kita meremehkannya, kita menggampangkannya, kita menganggap barakallahu fikum dari tauhid, tauhid akidah, akidah, dan seterusnya, rahimani wa rahimakum. Jangan. Walaupun mungkin kita sudah menyelesaikan sekian kitab-kitab terkait dengan akidah, belum tentu kita sudah mampu untuk mengamalkannya barakallahu fikum, karena terkait dengan amalan-amalan yang sangat vital di dalam hidup kita, yaitu amalan qalbi, qalbiyah kita. Maka sekali lagi, semoga Allah Azza wa Jalla terus memberikan bantuan dan pertolongan kepada kita hattal mamat, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam bis-shawab, wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.